Yohanes susula kateluna. Tulano Gaius ho Asuelaika. Awia mauli malanga salanik. Asuelai o te'ete'e. Auhule haladui ho ila leobena. Tulano kasura ladak nai basa dede aklala'e nadalek. Sama leo tulano kasamanena sura ladak boy. Au amahoko ang silinana. Nai lelek tulano salanik di ube alamai de la fada aulae o lili nika mahele mo mane tua lain fondos dia hu kandenai o soda madalek o tua mahele mane tua lain na noli nala. Tahapu hata isaboen ko ana tao nama hoko au dale ngan lina nene au ama nene lae au ana ngalala soda tua mane tua lain na noli nala. Tulano ngoli tulano ka lili neka nai tulano ka tatao no no indalek sua neu tulano salani kala. Nakalenak bai o bita malila kata huli salani ve bo eno o malalau maonos. Ala tui o sisuela la india neu salani manai ami mamana maso. Tulu falis ko ela ala leo la au lakando ko no enok dia manetua lain dale na namahoko. Nana nai sila leleo la laon sua niu la lalau la ono Kristusa ala tasi botutulu fa falik hata isa boen ne me hata hole mana malela mana tua la ta kalamai. Hudia de ita hata hole salanika muse tulu fali ita tula no salani le sila kala ko ela ita basa basa tala ta otama lo lua mana tua lai na nulindona. Asulak fe salanika la susula kekewa anak ia so, tehu diotrefes, ko anahi dari mauli malangan nai salani kadaleng dia, anatanau tunga aufa. Mahani, temetema au ni isona, di ifo au ofehini basa tatau nunuin lalaena, konde tatau nunuin mangalaun, mamasa peteko masanandalin niu amia. Tehu tatau nunuin dia bita daifan. Nai lele kono no salani kala liu leo kutandia liu boyo, ana tana sipo kasafa. Lina lenak bai na fada hata huli mana sipok tula no sila la, kola denu hata huli sila kalua la awela salani kala. Tula no sesuai ngoni, boso nanadulak nene hata mangalau kamai, te nanadulak nene kata hata malolea. Hata huli mana tau malolea, hata hulin dia mana tua lain hata hulin. Ma hata hulin mana tau mangalau ka, hata hulin dia bita nalilak mana tua lain ka. Basa hata hulin la kua kio Demetrius. Mana tua lain boyo, anak kua kion. Ami kua kion boy, ma hata fo ami kukula kana, hapunana na mahele. Au bitalu afada o dede abau, tehu au dodo basan, malole lenak au boso afadas niu o tua susulali. Au amahena ika dua haputa tongo nai faid lalayanak ia. Fo ika dua kokolak matak no matak. Ila leo bena lama tua kafe babae papalak niu tolonoka. O tia lai manai au mamanang ia boyo. Ala hai tua fe o nateak boy. Manduku malosak au nateanga. Niu basa ita nono nala esa esak.